Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bercengkrama dan bercanda bersama anak-anak. Maka insyaallah di pembahasan atau di kesempatan pagi hari ini, ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang permainan anak-anak. Ya, tentang permainan anak-anak. Di sini beliau akan bahas tentang apa saja permainan-permainan yang diperbolehkan, atau beliau jelaskan secara umum kaidah-kaidah tentang apa saja yang boleh di jadikan permainan oleh anak-anak kita dan apa yang tidak diperbolehkan. Di sini beliau mengatakan, barakallahu fikum, ya. Mazidu minal waradi fil la'bi sibyani wa tarwih anhum. Tambahan tentang dalil-dalil, ya, yang menyebutkan permainan anak-anak dan juga bersenang-senang. Ini ketika mereka bersenang-senang atau menunjukkan bahwa memang dunia anak ini adalah dunia bersenang-senang. Qala wa qad taqaddama, ya, kata beliau, sebentar, ini PDF-nya halaman 72. Ya. Baik. Kata beliau di sini, wa qad taqaddama qawlu ikhwati Yusuf li abihim arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Dan telah berlalu, ya, telah berlalu apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada bapak mereka, Nabi Yakub, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Ya, utuslah Yusuf bersama kami besok hari agar kami bisa bersenang-senang dan bermain-main. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini diajak oleh saudaranya untuk bermain-main. Ya, jadi para nabi pun dulu bermain-main di masa kanak mereka, di masa kecil mereka, mereka bermain-main. Ya. Kemudian kata beliau, wa muwafaqata abihim, ya, wa muwafaqatu abihim ala irsalihi ma'ahum. Dan demikian juga persetujuan yang diberikan oleh bapak mereka, yaitu Nabi Yakub, ya, untuk mengirim Yusuf atau mengizinkan Yusuf untuk bermain-main bersama saudara-saudaranya. Jadi memang dari dulu yang namanya dunia anak-anak bermain, bahkan para nabi juga bermain. Para nabi juga bermain. Wa abuhum nabiyyun shalawatullah wa salamuhu alaih, dan bapak mereka adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ya. Jadi memang yang namanya permainan ini adalah dunianya anak-anak sejak zaman dahulu, sejak dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, atau bahkan sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu juga bermain-main. Ya, apakah Nabi langsung ketika langsung menjadi nabi, langsung dewasa seperti itu? Kan tidak, ya. Nabi alaihi salatu wasallam juga memiliki masa kecil. Ya. Kata beliau, waqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yal'abu ma'a ghilmani fi sigharihi. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam bermain-main bersama anak-anak kecil di masa kecil beliau, di masa anak-anak beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ini juga bermain-main sebagaimana anak-anak biasa. Kalau fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'a Gilman. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ya, ketika beliau masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, ya, wanita yang menyusui beliau, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak seusia beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini menunjukkan apa? Pembedahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk yang kali pertama. Dan nanti akan terulang ketika beliau alaihi salatu wasallam melakukan Isra wal Mi'raj atau melakukan Mi'raj, ya. Melakukan Isra wal Mi'raj. Nanti dibedah kembali dada beliau, kemudian dibersihkan kalbu beliau, dibersihkan hati beliau, ya, jantung beliau dibersihkan. Nah, ini terjadi ketika beliau masih kecil, ya. Kapan terjadinya? Ya, wa huwa yal'abu ma'a Gilman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain-main bersama anak kecil. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam hidupnya normal, ya. Masa kecilnya diisi dengan bermain. Fa akhadahu fa sarahu fa syaqqa an qalbihi, ya, fastakhraja al-qalb fastakhraja minha, ya, alaqatan faqala hadha haddu syaitan minka thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima izamzam thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanih. Ya, ketika itu Jibril alaihissalam mendatangi beliau, kemudian membaringkan beliau, fasara'ah, kemudian membaringkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqa an qalbih, kemudian beliau, ini Jibril alaihissalam, membelah, ya, atau membuka sampai keluar jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeluarkan jantungnya, membuka dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, kemudian mengeluarkan alaqatan, yakni segumpal darah kotor dari kalbu tersebut, kemudian mengatakan hadza haddu syaitan minki, ini adalah bagian syaitan dari dirimu, ya, thumma ghasalahu fi tastin min dhahab, kemudian kalbunya Nabi alaihi salatu wasallam itu dicuci. Kalbunya Nabi SAW dicuci di sebuah bejana yang terbuat dari emas dan mencucinya dengan air zam-zam. Ya, dengan air zam-zam. Thumma la'amahu thumma adahu fi makanihi. Ya, kemudian dia kembalikan, ya, kalbu tersebut, ya. Dikembalikan kalbu tersebut ke tempatnya. Wajah agilman, ya, yasi'una ila ummihi yakni dha'irah. Maka anak-anak ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, mereka pun berlarian menuju ibu susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Kemudian mereka mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Ya, Muhammad telah dibunuh. Ya, kemudian fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun. Maka kemudian mereka pun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raut wajahnya telah berubah. Ya. Raut wajahnya telah berubah. Qala Anas wa qad kuntu ara dhalika al-mahir fi sadrihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya melihat ada bekas jahitan, ya, pada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahid dari hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dahulu Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dalam keadaan beliau adalah seorang nabi, ya, di masa dewasanya nanti di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi, tapi masa kecilnya tidak lepas dari permainan. Beliau bermain bersama anak-anak seusia beliau, ya. Jadi kalau misalnya ingin menjadi anak-anak yang memiliki keutamaan, bukan berarti kita rampas hak bermainnya. Siapa yang lebih mulia daripada para anbiya, para nabi? Ya, Nabi Yusuf bermain-main ketika beliau kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga bermain-main di masa beliau masih kecil. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kalau mau jadi anak hebat jangan main-main. Nah, kita katakan siapa orang paling hebat? Ya, siapa orang yang paling hebat? Nabi sallallahu alaihi wasalam orang paling hebat. Tapi beliau tetap saja masa kecilnya diisi dengan bermain. Kemudian dalil lain, ya, yang menunjukkan bahwa memang dunia anak adalah dunia bermain, adalah kisahnya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar yang melewati sekelompok anak-anak. Qala akhraja wa akhraja al-Bukhari fi adab al-mufrad fil adab al-mufrad min tariqi Abdul Aziz. Qala haddathani syaikhun min ahli al-khair yuqna Aba Uqbah. Ya, dalam Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis dari jalannya Abdul Aziz. Beliau mengatakan, menyampaikan hadis kepadaku seorang syekh, ya, dari kalangan ahlul khair, ya, dari orang yang mulia, yukna Aba Uqbah, yang memiliki kunyah Abu Uqbah. Ya, Abu Uqbah ini dia bersama dengan Abdullah bin Umar. Kata dia, marartu ma'a ibni Umar marratan bittariq. Ya, beliau mengatakan bahwa suatu ketika kami, aku bersama Ibnu Umar berjalan di sebuah jalan. Fa marra ya bi gilmatin minal Habash. Maka kemudian kami melihat atau kami melewati sekelompok anak-anak ya dari kalangan Habasyah. Anak-anak dari Afrika ya, anak-anak dari Afrika yang ketika itu mungkin tinggal di kota Madinah. Apa yang mereka kerjakan? Faro'ahum yal'abun. Maka Abdullah bin Umar melihat ketika itu anak-anak dari negeri Habasyah ini sedang bermain-main. Lihat. Ya, ini generasi awal Islam. Ya, anak-anaknya kerjaannya bermain-main. Fa'akhroja dirhamaini fa'atohum. Maka kemudian Abdullah bin Umar ya, mengeluarkan 2 dirham lalu menghadiahkannya kepada anak-anak tersebut. Jadi boleh ya menghadiahkan uang kepada anak-anak. Ya, ketika Abdullah bin Umar melihat ada anak-anak tadi, ya, apa yang mereka lakukan? Bermain-main. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang dunia anak adalah dunia bermain-main. Jangan dilarang untuk bermain. Ya, para nabi bermain, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan di awal-awal Islam juga anak-anaknya bermain. Hanya saja ada yang harus diperhatikan dalam permainan anak, ya, yang mereka mainkan hendaknya permainan yang mubah, yang diperbolehkan dalam syariat. Bukan segala bentuk permainan lantas menjadi boleh, tidak. Ada kriterianya permainan yang diperbolehkan untuk dimainkan oleh anak-anak. Qala wayal abu atliflu wasobi al-aba al-mubahah allati laisa fiha ithmun wala muharramun. Maka hendaknya anak itu, ya, anak-anak itu bermain dengan mainan-mainan yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, laisa fiha ithmun wala muharramun. Dan dia tidak ada dosa dalam permainan tersebut dan juga tidak ada keharaman. Ya, jadi silakan bermain, tapi syaratnya satu, apa? Ya, enggak boleh ada perkara yang diharamkan. Jadi boleh-boleh saja kita bermain, ya, anak-anak itu bermain, tapi apa? Permainannya bukan permainan yang dilarang oleh syariat. Ya. Wa yustahabbu lahu an yal'aba al-al'ab allati yastafid minha ya jismuhu. Wa yatafattahu biha aqluhu ya wa yundiju biha fikruhu wa min dhalika ar-rimayah wasibaha warukub al-khail. Dan disukai anak-anak itu untuk bermain dengan permainan yang memberikan manfaat, baik itu kepada fisiknya, demikian juga membuka wawasannya dan juga memperluas atau membuat dia cerdas. Jadi kata beliau, ketika permainan itu bukan hanya sekedar permainan saja, tapi memperkuat jasadnya dia, apa, fisiknya menjadi kuat dengan permainan tersebut. Kemudian akalnya menjadi cerdas, ya, terbuka wawasannya. Maka yang demikian ini lebih disukai. Jadi permainannya bukan hanya permainan yang menghabiskan waktu dia saja, tapi apa, ada manfaatnya, baik dari sisi fisik maupun dari sisi pikiran. Kemudian dia merekomendasikan apa di antaranya? Wa min dzalika ar-rimayatu was-sibahah wa rukubil khail. Dan termasuk warukubul khail, dan termasuk dari permainan yang bermanfaat kata beliau adalah memanah, berenang, dan menunggangi kuda. Ya. Di mana? Dalam catatan kakinya ya. disebutkan. Waqad warada hasu Umar ala dzalika bi asanid fiha maqal. Telah ada dorongan, ya, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendorong untuk bermain tiga permainan ini, namun dalam sanadnya terdapat perbincangan. Artinya kesahihannya diperbincangkan atau dipersisikan oleh para ulama. Ya. Jadi ini contoh saja, ya, dan bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan. Ya, bahwa permainan hanya yang utama tiga permainan ini, enggak. Intinya permainan yang membuat kuat fisik anak-anak kita dan juga membuat dia semakin cerdas, ini permainan yang disukai. Permainan yang hukumnya mustahab. Ya. Seperti apa? Mungkin seperti main Lego itu kan cerdas, membuat cerdas, ya. Membangun imajinasi anak dan juga membangun pola pikir anak, ya. Bagaimana dia mewujudkan berbagai macam kreasi dengan unsur-unsur yang kecil, ya. Unsur-unsur yang kecil tapi disatukan bisa menjadi besar. Atau main puzzle, ya, nyusun gambar, ya. Atau bermain teka-teki silang, mengisi kotak-kotak tadi, ya. Ini bagus. Ya, kalau dulu waktu kita kecil apa Scrabble, ya, main Scrabble, membentuk kata-kata, ya, untuk menguasai kosakata bahasa Inggris itu pakai Scrabble dulu. Ya, yang demikian tidak menjadi masalah, yang demikian malah bagus. Intinya apa, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mainan yang disukai dari sisi syariat adalah mainan yang menguatkan fisik dan juga melatih kecerdasan berpikir atau menambah kecerdasan berpikir anak-anak kita. Maka yang demikian diperbolehkan, bahkan didorong dia untuk mengisi waktunya dengan permainan-permainan semacam ini. Baik. Kemudian kata beliau, ini beliau kasih contoh saja, ya. Memanah, berenang, dan menunggang kuda. Ya. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffi ilaikum aw yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapkanlah, ya, bagi mereka apa yang kalian mampui berupa kekuatan. Ya, kekuatan di sini adalah keterampilan melempar, entah itu melempar tombak atau melontarkan panah. Ya, nanti kita baca tafsirnya. Quwwah di sini artinya melontarkan panah atau melempar tombak. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah, dan juga kuda-kuda yang tertambat. Ya, kuda-kuda yang tertambat artinya apa? Kuda-kuda yang dipakai untuk berperang, ya, makanya sehingga disunahkan atau disukai anak-anak itu berkuda. Ya. Kemudian turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Ya. Dan juga untuk menggentarkan, membuat takut golongan lainnya selain mereka yang tidak kalian ketahui. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa yang kalian infakkan, ya, sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dalam keadaan kalian tidak akan terzalimi. Syahid dari ayat ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk bersiap-siap untuk jihad. Ya, di antara persiapan untuk jihad adalah apa? Berlatih memanah dan menunggang kuda. Ya. Maka apa-apa yang membuat kuat kaum muslimin, yang demikian hukumnya mustahab. Qala wa akhrajal imamu Muslim fi sahihihi min hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadithnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala mimbar yaqul. Ya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami." Ya, ketika beliau berada di atas mimbar, beliau menafsirkan ayat ini. Langsung tafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ya, "Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah," dan persiapkanlah bagi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, "ala innal quwwata rami." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwa kekuatan yang dimaksud adalah ya, kemahiran dalam melempar." Ya, dalam melontar, entah itu melontar panah atau melempar tombak, ya. Atau kalau dalam masa kita sekarang membidik musuh, menembak musuh, ya. Inilah keterampilan-keterampilan yang bermanfaat ya untuk jihad fisabilillah. Beliau mengulangnya 3 kali. Ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami. Ala innal quwwata rami. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan di sini adalah kekuatan melempar. Ketahuilah bahwa kekuatan di sini adalah kemahiran melontar. Ketahuilah bahwa ya kekuatan di sini adalah kemahiran dalam menembak. Ya. Maka bagus kalau misalnya anak-anak kita diajarkan untuk memanah. Ya, dan banyak sekali faedahnya ya. Saya pernah mendengar dari kawan-kawan yang terlibat aktif dalam olahraga panahan. Panah itu, olahraga memanah itu melatih kita untuk fokus. Ya, pertama yang melatih kekuatan tangan di sini ya. Kemudian melatih kita untuk fokus. Ketika memanah itu fokus kebidikan kita. Jadi kalau kita menyelesaikan sesuatu, itu menyelesaikannya dengan begitu cermat, fokus, tidak kemana-mana, ya, tidak kemudian berpindah ya, sini ke sana kemarin, tidak, fokus. Sehingga bagus sekali apabila anak-anak itu dilatih memanah. Qalau wa inda al imam Muslim kadalik min hadithi Uqbah bin Amir aidan. Demikian juga dalam riwayat lain, masih dalam Sahih Muslim, dari hadisnya Uqbah bin Amir, ya, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satuftahu alaikum ardun wa yakfikumullahu fala ya'jazu ahadukum an yalhuwa bi ashumihim." Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan dibukakan negeri-negeri bagi kalian. Ya, akan dibukakan negeri-negeri bagi kalian. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kalian. Ini mencukupkan rezeki kalian. Fala ya'jazu ahadukum an yalhuwa bi ashumihim. Dan janganlah salah seorang di antara kalian merasa malas ya untuk melatih panah-panah mereka atau panah-panahnya. Ya. Janganlah kalian merasa malas atau merasa lemah untuk melatih panah-panah mereka, kemampuannya untuk memanah. Jadi sangat bermanfaat sekali dalam jihad fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Ya. Dan juga saya kira Allah taala alam, permainan-permainan yang melatih anak-anak kita untuk menguasai teknologi ya, seperti yang dibuat di banyak tempat ya, pelatihan robotik ya. Robotik ini kan permainan juga dia, bagaimana nyusun lengan mekanik dan lain sebagainya. Nah, ini juga bermanfaat dalam jihad fisabilillah. Karena zaman sekarang itu bukan peperangan itu bukan dengan face to face ya, berhadapan, saling berhadapan begitu, enggak, sekarang main teknologi ya. Sekarang sudah pakai drone ya. Perang itu bahkan tank-tank itu bisa kalah dengan drone, tahu ibu-ibu drone, tahu enggak ibu-ibu drone itu pesawat mini yang dikendalikan dengan remote control ya. Saya mengikuti perang antara Azerbaijan dan Armenia, belakangan ini terjadi peperangan antara negara Azerbaijan dan Armenia. Itu kita bisa lihat tank-tank yang demikian mahal, demikian tangguh ya, rontok semua karena drone, karena pesawat-pesawat kecil ya. Pesawatnya kecil tapi rudalnya luar biasa ya. Maka bagus kalau misalnya anak-anak kita biasakan untuk mengenal teknologi dari dini ya, pelatihan robotik itu membuat dia tahu bagaimana mekanisme apa suatu suatu mesin itu berjalan ya. Ini akan bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi perjuangan kaum muslimin. Nah, kita ini kan kaum muslimin ini sangat lemah sekarang. Sangat lemah. Kita boleh saja berbangga-bangga dengan jumlah pasukan yang banyak, tapi kalau kita enggak punya alutsista ya, apa namanya? Alat-alat pertahanan ya, alat-alat sistem pertahanan itu enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya kalau kita enggak punya alat-alat pertahanan yang canggih ya. Sekarang itu negara-negara itu tidak lagi mengandalkan tentara yang jumlah yang banyak, enggak. Ya, tapi persenjataan yang canggih. Percuma tentara banyak, ada sekitar 5.000, kemudian ditembak pakai rudal Scud. Buam. Mati semua 5.000, enggak ada manfaatnya. Ya, sehingga apa? Tetap yang lebih berperan di masa di peperangan yang masa depan itu adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi, alat-alat sistem pertahanan yang apa yang canggih, inilah yang akan lebih efektif dalam melakukan peperangan. Ya. Qala wa akhrajal Bukhari, demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari min hadisi Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadilun. Ya, kata Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian melalui sekelompok orang dari kalangan Bani Aslam. Mereka sedang berlatih memanah, sedang berlomba, berlomba memanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urmu Bani Ismail fa inna aba'akum kana ramyan. Ya, lontarkan panah-panah kalian wahai anak keturunannya Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian, ini Nabi Ismail alaihissalam, kana ramyan, dahulu sangat mahir memanah. Ya, jadi boleh kita menginspirasi generasi yang akan datang dengan leluhur mereka yang memiliki kemuliaan. Ya, di sini Bani Aslam, ya, Bani Aslam termasuk apa anak keturunannya Ismail. Dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayo lontarkan panah-panah kalian, karena dulu bapak kalian, yakni Ismail alaihissalam, adalah seorang pemanah yang ulung. Ya, seorang pemanah yang ulung. Ya. Kemudian irmu wa ana ma'a bani fulan. Ya, lontarkan panah-panah kalian dan aku akan bersama dengan bani fulan. Artinya aku akan ikut bermain bersama kalian, ikut berlomba bersama kalian, tapi aku akan menggabungkan diri dengan kelompoknya Bani Fulan. Jadi Nabi ikut serta dalam lomba panahan tersebut. Qala fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bertanding, kelompok yang menjadi lawan, lawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mereka memanah. Ya, fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim. Mereka menghentikan panahan mereka. Maka Nabi bertanya, faqala Rasulullah SAW, malakum latarmun, kenapa kok kalian enggak melontarkan panah kalian? Ya, kenapa kalian tidak menembakkan panah-panah kalian? Lah kok mandek? Lah kok berhenti? Qalu kaifa narmi wa anta ma'ahum. Kata Nabi SAW, bagaimana kami mau memanah wahai Rasul, sedangkan engkau berada di pihaknya mereka, di pihak musuh kami. Gimana kami mau memanah, ya, sedangkan engkau, ya, bersama musuh kami. Ini musuh dalam perlombaan, ya, bukan musuh dalam peperangan maksudnya. Kemudian kata beliau, irmu wa ana fa ana ma'akum kullukum, lontarkanlah panah-panah kalian, maka aku akan, ya, menjadi bagian kalian semua. Artinya Nabi SAW tidak berpihak lagi, ya, sudah, saya netral sekarang. Tapi yang penting apa? Kalian tetap bermain panah, tetap melatih panah-panah kalian, ya. Dan demikian Nabi SAW, ya, istilahnya memotivasi Nabi SAW, memotivasi para sahabat untuk memanah. Baik, ini permainan yang disarankan, ya, permainan yang disarankan. Kemudian beliau mulai memberikan kaedah-kaedah, ya, mainan-mainan yang terlarang atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika membiarkan anaknya bermain, ya, jangan sampai kemudian dia bermain dengan perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, ya. Qala wala yu'bas at-tiflu bis-silahi alladhi la yuhsinu istimaluhu aw bis-silahi alladhi yukhsha min wara'i la'bi bihi an yukhdas musliman ayukhdas musliman aw yakhdisa musliman minal muslimin. Maka hendaknya anak-anak itu tidak dibiarkan bermain-main dengan senjata, ya, dengan senjata tajam yang belum mampu untuk dia pakai dengan baik. Main pisau misalnya, atau main samurai, bapaknya punya samurai diberikan kepada anak-anaknya, jangan. Ya. Au bisilahi alladhi yukhsha min wara'il la'bi bihi an yukhdisha musliman minal muslimin. Atau dia diberikan mainan yang dikhawatirkan bisa melukai, ya, sesama muslim, bisa melukai kaum muslimin, enggak boleh, ya. Misalnya itu tadi kita bilang bapaknya punya samurai, anaknya dibiarkan main samurai, enggak boleh yang demikian, ya. Nanti anaknya akan melukai anak orang lain. Atau main pistol-pistolan, tapi pistol-pistolan yang bisa membahayakan. Kalau ditembak bisa menyebabkan mata buta misalnya. Maka hati-hati, perhatikan mainan anak-anak kita. Jangan sembarangan memberikan mainan kepada mereka, tapi dilihat, ya, ini membahayakan atau tidak. Ya, ini diantara kaedah kita memberikan mainan kepada anak-anak kita. Jangan berikan mainan yang membahayakan. Qala akhraj al-Bukhari wa Muslim. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Min hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yushiru ahadukum ala akhih bisilahi fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u, la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin nar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, janganlah, ya, kalian, janganlah salah seorang di antara kalian menodongkan, mengisyaratkan, ya, misalnya mengarahkan pedangnya tadi ke saudaranya, kepada saudaranya. Kenapa? Fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u bihi, ya, fi yadihi fayaqa'u fi hufratin nar. Maka dia tidak, nanti dia tidak tahu, setan mungkin akan menarik tangannya, ya, untuk melukai saudaranya tadi, saudaranya tersebut, fayaqa'u fi hufratin nar, maka dia pun terjatuh dalam jurang api neraka. Maka hati-hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengarahkan senjata kepada saudara kita, ya, enggak boleh seseorang kemudian mengarahkan senjatanya atau mengacungkan senjatanya kepada saudaranya sama muslim. Ya. Maka hati-hati anak-anak, jangan diberi permainan yang membahayakan orang lain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu mengisyaratkan atau menodongkan senjatanya kepada saudaranya? Karena khawatir melukai nanti, melukai saudaranya, walaupun dia niatnya hanya untuk bermain-main saja. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan menyebabkan, ya, syaitan menggelincirkan dia sehingga dia pun melukai atau bahkan sampai membunuh saudaranya tersebut. Nauzubillah. Qala wa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim min hadis Abu Hurairah, masih dari hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abul Qasim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang mengarahkan kepada saudaranya sepotong besi yang dimaksud adalah senjata, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya, walaupun, ya, yang menjadi targetnya tadi adalah saudara kandungnya, saudara sebapak dan seibunya. Bukan dia ingin membunuh saudaranya, enggak mungkin dia mau membunuh saudaranya. Tapi yang dimaksud dengan menodongkan di sini adalah untuk menakut-nakuti atau bermain-main. Tapi lihat fa innal malaikata ya tal'anuhu. Malaikat itu akan melaknatnya, akan melaknatnya. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan suka nodong-nodongkan pistol ya, pistol-pistol ke saudaranya, enggak boleh. Qala wa fi sunani Abi Daud. Disebutkan dalam sunan Abu Daud bi isnadin sahihin di syawahidihi min hadits Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yata'ata as-saifa maslulan. Dalam sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dengan syawahid-syawahidnya, dengan pendukung-pendukungnya, dari hadisnya Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memberikan pedang ya yang terhunus, dalam keadaan terhunus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga ya, jangan sampai kita melukai saudara kita. Maka ketika ada orang misalnya membeli pedang misalnya. Ada orang yang membeli pedang kepada kita. Kemudian ketika menyerahkan pedang tersebut, jangan diserahkan dalam keadaan pedangnya tidak disarungkan. Nih pedangnya misalnya. Ya, demikian sampai seperti itu penjagaan syariat ini. Jangan sampai nanti menggores tangan saudaranya. Jangan sampai dia melukai saudaranya. Ya, sehingga kata Nabi SAW, jangan dia berikan kecuali dalam keadaan terbungkus. Dalam keadaan dia berada dalam sarungnya. Enggak boleh. Qala wa fi riwayatin inda Ibnu Hibban bi isnadin sahih an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mara ala qaumin yata'atuna sayfan ya bainahum maslulan. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam dengan sanad yang sahih dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang saling memberikan pedang di antara mereka dalam keadaan terhunus. Maka Nabi SAW mengatakan, alam asjurkum an hadha, bukankah aku telah melarang kalian dari melakukan hal yang demikian? Liyugmithu thumma yunawilhu akha. Maka hendaknya dia bungkus dulu, dia sarungkan terlebih dahulu pedangnya, baru dia berikan kepada saudaranya. Ya. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh bermain-main dengan sesuatu yang melukai, wa akhrajal Bukhari wa Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadisi Abi Musa, dari hadisnya Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza marra hadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu niblun falyumsiku 'ala nisaliha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berjalan melalui masjid atau berjalan di tengah pasar, disebut masjid dan pasar di sini untuk menunjukkan tempat berkumpulnya manusia. Maka kalau kalian membawa senjata, ya, ketika melewati masjid atau ketika melewati pasar, wa ma'ahu niblun, ya, ketika itu dia membawa panah, fal yumsik ala nisaliha, maka tutuplah ujungnya yang tajam. Jadi ujungnya panah itu yang tajam itu dibungkus, ya, atau kalau misalnya ada tempat panahnya dimasukkan ke dalam. Bukan dibalik, yang tajam di atas. Kenapa? Kalau dia lewat di hadapan manusia, maka bisa jadi panah-panah ini akan mengenai mereka. Akan mengenai mereka. Lihat bagaimana Islam ya sangat menghargai keselamatan sesama muslim. Jangan sampai apa yang ada pada kita kemudian melukai saudara kita. Sampai panah itu harus dimasukkan, disimpan. Ya, ujungnya yang tajam berada di dalam bungkusnya. Aw qala falyakbit bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai. Atau dia tahan dengan ya dengan anggota telapak tangannya. Ya, dia pakai kain atau apa kemudian dia pegang ujungnya. Jangan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang tajam sisi tajamnya itu melukai kaum muslimin. Jangan sampai sisi tajamnya tadi melukai kaum muslimin. Nah, dari dalil ini semua yang disebutkan dengan panjang lebar oleh Syekh Mustafa Al-Adawi menunjukkan bahwa apa? Kalau ingin bermain, jangan yang membahayakan orang lain. Jangan yang membahayakan orang lain. Ya, kadang anak-anak bermain dengan sesuatu yang membahayakan orang lain ya. Misalnya main lempar-lemparan. Ya, atau main apa ya, memudaratkan ya, saling adu ketapel, tapi ketapel nggak boleh ya, ketapel juga nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW ya, saling lempar ketapel misalnya, nggak boleh. Intinya tidak boleh menggunakan sesuatu yang menyakiti saudaranya. Ini mungkin kita bisa bilang kaidah yang pertama yang beliau berikan. Jadi apa, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama apa, tidak membahayakan ya orang lain. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain. Kalau tadi itu melukai, ya, melukai. Yang kedua atau yang kedua ini mengganggu. Kata beliau, wa kadzalika, ya, wa kadzalika la yata'allam, la yata'allamul la'ba al-muzji'ah allati yanzaiju minha al-atfal. Jangan dia kemudian mempelajari suatu permainan yang mengganggu ya, yang menimbulkan gangguan kepada anak-anak yang lain. Atau yang kalau atfalnya di sini adalah fa'il ya, yang anak-anak itu bisa menimbulkan gangguan. Ya, dengan permainannya tersebut dia menimbulkan gangguan kepada orang lain. Ya, muzijah ini mengganggu atau apa? Membuat kaget. Ya, membuat kaget orang lain. Main petasan, main meriam, ternyata enggak boleh ya. Ya, astagfirullah. Dulu waktu kecil sering main mercon sama apa? Meriam bambu. Terutama kalau di musim di bulan Ramadan. Cidung, cidung ya. Ambil bambu, kemudian lobangi, kasih minyak tanah, ambil minyak tanah punya emak di dapur ya. Masukin kaleng ya, jadi bekal tempur nanti ya. Kadang meriamnya itu dikasih apa? Dikasih kaleng susu atau dikasih kaleng sarden. Ya, jadi amunisi. Dum! Push, nanti kalengnya meluncur. Ternyata yang demikian enggak boleh ya. Ya mengganggu. Mengganggu dan menimbulkan kekagetan, ya, membuat orang terkejut, kaget, ya nggak boleh ini. Kalau wakat fakat akhraja Abu Daud bi isnadin sahih an Abdurrahman bin Abi Layla, dikeluarkan oleh al-imam Abu Daud, ya, dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Layla, qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yusiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwa dahulu para sahabat Nabi SAW berjalan bersama Nabi SAW. Fana marajulun minhum. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka tidur. Ya, mereka dalam perjalanan, kemudian mereka singgah satu tempat, kemudian ada di antara mereka yang tertidur. Fana marajulun minhum. Fantolaqa ba'duhum ila habalin ma'ah. Maka kemudian ada sebagian sahabat atau sebagian orang yang iseng. Yang iseng kemudian dia menarik. Ya, menarik habalin ma'ah. Ya, menarik tali yang dipegang oleh orang tersebut. Fa'akhadahu fafazi'a. Kemudian dia tarik tali tadi, maka terkejutlah sahabatnya yang sedang tidur tadi. Ya, entah ini tali kekangnya atau tali busurnya, dia megang tali. Kemudian sama yang lain diisengin, ditarik talinya, kaget dia, padahal lagi tidurnya. Ditarik oleh temannya, kaget dia. Maka Nabi SAW menegur ya orang-orang yang iseng nih, ya, yang mengisengi temannya. Ya, la yahillu lil muslim an yurawwi'a ya musliman. Tidaklah boleh seseorang, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti atau membuat kaget ya muslim lainnya. Jadi ngeprank itu enggak boleh ya. Ngeprank itu enggak boleh dalam Islam. Ya, misalnya malam-malam udah tahu temannya mau lewat sini, dia kemudian berdandan jadi pocong ya, enggak boleh ini. Ya, menimbulkan gangguan ya. Atau ketika di lift, tiba-tiba buka lift, tiba-tiba dia tampil dengan penampilan yang mengerikan. Wah, ya, takut orang. Ya, kalau saya dikerjain seperti itu, saya pukul hantunya itu ya. Ya, kita pukul, kita bilang ya saya nggak tahu, maaf ya, saya kira kamu hantu beneran. Padahal orang ngeprank ya, nggak boleh yang demikian ya, haram hukumnya. Haram hukumnya menimbulkan ketakutan atau gangguan kepada kaum muslimin. Ya, haram hukumnya menimbulkan ketakutan atau gangguan kepada kaum muslimin. Kadang orang karena ingin mencari konten yang menarik ya, buat konten yang menarik di YouTube untuk apa? Menarik kunjungan, ya mereka sembarangan saja, ya mereka sembarangan saja bikin konten-konten, nanti ketawa-ketawa ngeliat orang di prank, ya ngeliat orang di prank, ya nggak boleh yang demikian. Qala fi sunan at-Tirmidzi, demikian juga disebutkan dalam sunan at-Tirmidzi. Bi isnadin sahihin min tariqi Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid an abihi an jiddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khud ahadukum asa akhihi la'iban aw jadan faman akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaih. Enggak boleh iseng menyembunyikan barang teman. Nah, ini juga mainan permainan yang tidak diperbolehkan. Ngisengin teman sampai menyembunyikan barang yang dia cari. Ya, entah itu ngising di sekolah misalnya ya, sampaikan ke teman-teman kita, enggak boleh kamu ngisengin teman. Ya, misalnya ngambil kotak pensilnya. Ya, ketika bu guru datang, "Ayo keluarkan alat tulisnya." Ya, kita latihan. Yang enggak punya alat tulis keluar misalnya. Udah nyari-nyari mana alat tulisnya. Padahal disembunyikan oleh temannya. Enggak boleh ya. Atau menyembunyikan sandal. Ya, ketika kegiatan sholat, biasanya anak-anak ganti, sepatunya diganti sandal. Namun sandalnya disembunyikan. Terpaksa dia nyeker men ya. Nyeker, terpaksa nyeker. Ya, yang demikian tidak boleh. Keusilan-keusilan semacam ini, ya, kita larang anak-anak kita dari melakukannya. Ya. Karena Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian menyembunyikan tongkat milik saudaranya. Ya, baik itu untuk bermain-main atau untuk bersungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya dia tujuannya hanya untuk bermain-main saja tidak boleh. Apalagi memang tujuannya dia adalah untuk menyembunyikan milik saudaranya tadi. Ya. Faman akhadha asa akhihi falyaruddaha ilaih. Maka barang siapa yang mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan. Ya, barang siapa yang sudah terlanjur mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan. Qala wa kadzalika fala yal'ab asibyan tilkal al'ab al-qabihah allati ya'lu ba'duhum ba'dhan fiha bima yuthiru asy-syahawat wa yunshirul fasad wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian yang ketiga, jangan tidak boleh bermain-main dengan permainan yang merangsang syahwat. Apa kata beliau? Janganlah anak-anak itu bermain dengan permainan yang jelek di mana mereka saling menindih, saling tindih-menindih. Ya, misalnya ada temannya kemudian dipeluk sama temannya kemudian berguling-guling berdua. Ya. Kenapa yang demikian tidak boleh? Karena ini akan merangsang syahwat dan menyebarkan kerusakan. Ya, persentuhan fisik yang seperti itu, berpeluk-pelukan, ya, berguling-guling berdua, yang demikian dilarang. Ya, karena akan merangsang syahwat dan menyebarkan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Ya, maka Allah tidak menyukai kerusakan. Ini yang keberapa? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, yang tidak boleh permainan yang merangsang syahwat. Ya. Sekarang perempuan juga ya main tarik-tarikan jilbab seperti itu ya juga enggak boleh ya. Tarik-tarikan jilbab atau saling mengangkat rok ya, walaupun anak-anak ya, kadang-kadang anak SD itu dia untuk mempermalukan teman-temannya diangkat roknya sehingga kelihatan pakaian dalamnya. Ya, yang demikian tidak boleh ya. Yang demikian tidak diperbolehkan. Qala wa kadzalika. Ya. Laman selanjutnya. Qala fa kadzalika ya falyamtani al-atfal anil la'bi bin nardi wa zahr. Ya, wa masyabahu katawilah wa dumino wa nahwiha. Yang keempat, hendaknya anak-anak dilarang untuk bermain ya, dengan permainan yang menggunakan dadu. Ya, karena ada dalilnya sharih dari Nabi SAW, Nabi melarang permainan yang menggunakan dadu. Wa masyabahu katawilah. Demikian juga dengan permainan-permainan tawilah. Tawilah ini adalah permainan, ya, aslinya tawilah ini backgammon. Ya, backgammon, permainan dari Persia ya aslinya. Tapi orang-orang barat juga sering bermain. Maksudnya tawilah ini adalah permainan yang menggunakan board atau papan dan juga dadu. Kalau nard, nard atau zahar itu dadu ya, dadunya sudah terlarang. Ya, sama saja apakah main dadunya itu dadunya saja yang jadi permainan atau dadu yang diiringi dengan papan. Tawilah ini permainan papan, board game yang juga menggunakan dadu. Apa contohnya? Ya, main ular tangga. Ya, ular tangga menggunakan dadu enggak? Menggunakan dadu. Kemudian apa? Monopoli. Ya, main monopoli. Demikian juga tidak diperbolehkan. Ya. Wah, domino, ya, kartu domino, main gaple. Yang demikian tidak diperbolehkan. Wanah wiha dan yang semisalnya. Ya, nard ini dia spekulasi ya. Kita lempar nanti ya ditentukan dengan dadu tadi. Kita berjalannya berapa kali ditentukan oleh dadu tadi. Ya, ditentukan dengan dadu. Demikian juga domino. Domino itu kan kalau kita main domino, kita kan nggak tahu kartu apa yang ada di balik kita. Ya, jadi nasib kita tergantung dari apa? Kartu tersebut. Sehingga yang demikian tidak diperbolehkan. Dalilnya akhraja muslimun fi sahihi, ya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nas yang sharih yang menunjukkan keharaman bermain dadu. Qala man laiba bi nardashir, nardishir, ya, faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damih. Barang siapa yang bermain dengan dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ya di tempat atau di wajan bejana yang berisi daging dan darah babi. Satu hal yang diharamkan. Ya. Jadi barang siapa yang bermain dengan dadu, seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya di mana? Ya, pada wadah berisi daging dan darah babi. Ya. War nardushir huwa anard. Dan yang dimaksud dengan nardushir di sini adalah adalah dadu. Ya, yang dimaksud dengan nadasyir di sini adalah dadu. Baik. Kemudian untuk memperjelas ini, beliau nukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala An-Nawawi fi syarh Muslim, hadzal haditsi hujjatun lisyafi'i wal jumhur fi tahrimi la'bi bin nard. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, hadis ini merupakan hujjah, merupakan dalil yang sangat kuat bagi al-imam asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama untuk mengharamkan permainan dengan dadu. Permainan dengan dadu. Ya. Wa qala Abu Ishaq al-Marwazi min ashabina yukrahu wa la yuhram. Walaupun ada golongan ada ulama dari kalangan Syafi'iyah yang bernama Abu Ishaq al-Marwazi atau al-Maruzi, Marwazi atau Maruzi, ya. Beliau hanya memakruhkan, tidak sampai mengharamkan. Namun Syafi'i dan jumhur ulama mengharamkan bermain dengan dadu. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wa amma syatranj, adapun permainan catur, fa madhhabuna annahu makruhun laisa biharam. Ya, adapun syatranj atau permainan catur, maka menurut madhab Syafi'iyah hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Jadi kalau permainan catur menurut madhab Syafi'iyah itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Wa huwa marwiyun an jama'atin minat tabi'in, yang demikian diriwayatkan dari sekelompok ulama tabi'in Wa qala Malik wa Ahmad haram. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa permainan catur haram. Ya, jadi al-ahsan tarkuhu. Lebih baik untuk kita tinggalkan. Walaupun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Namun di sana ada pendapat, yakni pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa satranj atau catur ini haram hukumnya. Bahkan qala Malikun huwa syarrun minad nard wa alha anil khair. Ya, kata Imam Malik, yang namanya catur ini lebih parah daripada sekedar dadu dan lebih menyibukkan dari kebaikan, ya, memalingkan seseorang dari kebaikan. Wa qasuhu 'ala nar. Ulama yang mengharamkan catur mengkiaskannya dengan dadu. Jadi main catur sama dengan main dadu. Wa ashabuna yamna'unal qiyas wa yaquluna huwa dunahu. Adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya, tidak mengiyakan adanya qiyas, dan mereka mengatakan bahwa permainan catur ini di bawah atau lebih ringan daripada permainan dadu. Tinggal sedikit ya, kita selesaikan bab ini ya. Qala wa kadzalika fajtanib wa jannib waladaka al-maisir wal kimar. Demikian juga kata beliau, jauhi anak-anakmu dari judi dan juga ya perjudian ya, maisir dan kimar. Fahuwa haramun bittifaq, yang demikian haram. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 dan ke-21 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja minuman keras, khamr, kemudian juga judi, kemudian berhala-berhala, dan juga mengundi nasib dengan panah, ini semua merupakan kotoran dari perbuatannya syaitan. Maka jauhilah. La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian mendapatkan kesuksesan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja syaitan menginginkan untuk ya menjerumuskan kalian pada permusuhan dan kebencian, fil khamri wal maisir, ya, karena khamr dan juga perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari dzikrullah, wa anis shalah, dan juga dari salat, fal antum muntahun, maka hendaknya kalian berhenti. Ya, berarti ini yang keberapa? Yang keempat ya, yang kelima. Ya, yang kelima, hendaknya permainan tersebut bukan permainan yang sifatnya judi, spekulasi, pertaruhan. Kecuali pada tiga hal yang diperbolehkan untuk bertaruh. Qala, kemudian kata beliau, wala tu'alliq ajrasan fi raqabatil aulad. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-jarasu mazamiru syaitan wa qala aidan la tashabul malaikatu ya rifqatan fiha kalbun wala jaras. Dan juga jangan kalian gantungkan, ya, ada orang, sebagian orang bermain-main dengan anak-anaknya, kemudian leher anaknya digantungkan dengan dengan lonceng, ya, dengan lonceng yang kecil, ya, sebagian tempat ada yang seperti itu, maka demikian tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, lonceng itu merupakan serulingnya syaitan. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, janganlah kalian, malaikat tidak akan memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat anjing dan juga lonceng. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa kadzalika faltattaki la'ba al-mulakamah. Ya, wa makana fi darbi fil wajhi. Maka hendaknya seseorang menjauhi permainan yang memukul wajah. Mulakamah ini tinju. Ya, permainan tinju dan memukul wajah. Faqad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an darbi fil wajhi faqala idza qatala ahadukum akhah falyajtani bil wajh. Ya, Nabi SAW telah melarang untuk memukul wajah. Beliau mengatakan, apabila kalian memukul saudaranya, maka jangan pukul wajahnya. Wa fi riwayatin fala yaltai wala yaltimanna al wajha. Jangan dia menampar wajah wajah saudaranya. Jadi memukul wajah ini tidak boleh ya. Ya kalau misalnya mau ikut bela diri enggak jadi masalah ya, tapi ketika komite ya, karate ikut karate atau ikut apa, kalau komite jangan dipukul wajah saudaranya. Ya walaupun kalau misalnya orang kafir ini saya belum meneliti ya, apakah ini hanya berlaku sesama muslim atau berlaku juga kepada orang kafir? Karena ada riwayat Abu Bakar itu pernah menampar seorang Yahudi, Nabi enggak mengingkari, menampar muka seorang Yahudi. Ya. Yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Ada orang Yahudi mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya. Ya, Allah itu fakir dan kami ini kaya. Terdengar oleh Abu Bakar, langsung ditabok sama Abu Bakar. Tampar mukanya sama Abu Bakar. Nabi enggak mengingkari. Ya. Sehingga wallahu taala alam, perlu diteliti lagi apakah larangan ini ya bersifat khusus bagi kaum muslimin atau sifatnya umum. Ya. Akan tetapi kalau yang dihadapi adalah seorang muslim, jangan sampai dia memukul wajahnya. Ya, demikian jelas dalilnya, enggak boleh. Ya, tapi kalau orang kafir wallahu taala alam, ya. Saya masih mencari apakah hukumnya ini bersifat khusus bagi kaum muslimin atau juga bagi orang kafir. Karena pernah ada kejadian Abu Bakar menampar wajah seorang Yahudi dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Wa kadzalika al-alab al-mashubah bil ma'azif. Yang selanjutnya, ya ini permainan-permainan yang diiringi dengan alat-alat musik, dengan suara musik. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihi mu'allaqan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada sekelompok umatku, ya, suatu kaum yang menghalalkan perzinahan, ya, kain sutra bagi laki-laki dan juga ya minuman keras dan alat-alat musik. Ya, jadi alat-alat musik ini haram, ya. Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan. Berarti apa? Hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ya, ini dalil secara umum ya. Walaupun di sana ada kekhususan. Misalnya pada hari raya. Kata para ulama tidak mengapa bermain rebana pada hari raya dan juga pada acara walimah. Ya, demikian tidak mengapa. Tapi secara umum, ya, bermain musik ini dilarang. Ya, sebagian orang tua malah anak-anaknya diusahakan bagaimana agar menguasai alat musik ya, dari kecil dileskan. Les piano, les biola, les drum, les gitar, les biola dan lain sebagainya. Ya, jangan ya. Ini Anda telah merusak anak Anda. Menjauhkan dia dari Al-Qur'an. Qala wa kadzalika, ya, la tu'allimuhum annahta tamatsil wa taswira dzatil arwah. Kemudian selanjutnya, janganlah ajari mereka memahat patung-patung atau menggambar makhluk bernyawa. Hatta la yashubbu ala dhalika ya, wa yuli'u bihi. Sehingga kemudian menjadi kebiasaannya dan sampai menjadi hobi anak tersebut. Ya, gak boleh. Kemudian dia, anaknya justru diajari menggambar. Ayo kita main gambar-gambaran. Kemudian dia menggambar makhluk bernyawa. Ya. Wal ahadits al-warida fi dzammi dzalika wa man'ihi wa tahrimihi katsiratun ma'lumah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya dan haramnya perkara ini sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW mengatakan inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Ya. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar, yakni gambar makhluk bernyawa. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan innal ladzina yasnauna hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, termasuk orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang telah kau ciptakan. Demikian juga tidak boleh bermain yang menyiksa hewan. Ya, waqatot taqaddama anna Ibnu Umar lamma ra'a gulaman nasaba dajajatan yarmiha zajarahu wa amara ahlahu bi zajrihi. Dan juga Ibnu Umar dahulu pernah melihat ada seorang anak yang memasang target seekor ayam untuk dia lempari, maka Ibnu Umar melarangnya dan memerintahkan keluarganya untuk melarang dia melakukan hal yang demikian. Ya, berarti ada berapa ini? Ada 9 permainan ya. Kalau kita hitung-hitung yang disebutkan oleh beliau ada 9 kaedah ya. Yang pertama, jangan bermain senjata tajam. Nggak boleh main senjata tajam atau permainan yang membahayakan. Kemudian yang kedua, tidak boleh bermain dengan mainan yang menakut-nakuti atau membuat kaget orang lain. Yang ketiga, ya, tidak boleh apa? Tidak boleh mengisengi, ya, melakukan keisengan kepada temannya. Yang keempat, tidak boleh melakukan permainan yang merangsang syahwat. Yang kelima, tidak boleh bermain dadu dan yang semisalnya. Yang keenam, tidak boleh bermain judi. Yang ketujuh, tidak boleh ya bermain dengan melukai wajah. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh bermain dengan mainan yang diiringi musik. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh bermain dengan menggambar atau membuat makhluk bernyawa. Kemudian yang ke-10, menjadikan hewan ya sebagai target. Ya, menjadikan hewan sebagai target. Ya. Baik. Ya, gimana dengan boneka? Ya, boneka diperbolehkan ya. Ada dalil lain yang menunjukkan hal yang demikian diperbolehkan. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW membiarkan Aisyah bermain boneka. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, bagi ibu-ibu yang ada di Zoom, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Saya mohon maaf kalau agak panjang ya, karena tanggung soalnya sudah masuk ke tema yang lain. Banyak ternyata pertanyaan ini, masya Allah. Baik, Ustadz, ada beberapa pakar atau riset yang menyatakan bahwa game online, semisal Mobile Legend, itu memiliki dampak positif, terutama dari segi kognitif bagi anak-anak dan orang dewasa. Di antaranya adalah bisa melatih orang untuk menyusun strategi dan lain-lain. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Dampak negatifnya gimana? Ya, saya kira dampak negatifnya lebih banyak ya, membuat orang asosial, kemudian merusak mata juga ya, dan lebih banyak lagi dampak-dampak negatifnya ya, sehingga game yang seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, belum lagi aditifnya ya, kecanduan, membuat orang kecanduan, ya, sehingga menghabiskan waktu berlama-lama. Nah, ini efeknya kemana-mana, efeknya ke badannya, ke otaknya, dan lain sebagainya. Jadi walaupun dia memiliki sisi positif, ya, saya tidak menafikan ada sisi positifnya dari permainan seperti ini. Dulu zaman sebelum ada game-game online seperti Mobile Legend pun ya, kita juga dulu pernah muda ya, jadi tahu ada berapa game-game itu yang memang melatih kita itu merancang strategi ya. Tapi kalau misalnya sudah menjadi suatu kecanduan, maka dia bukan satu hal yang positif lagi ya. Ya, dia bukan suatu hal yang positif lagi ya. Apalagi di sana ada gambar makhluk bernyawa juga ya, Ya, Mobile Legend kan gambar makhluk-makhluk bernyawa ya. Di sana ada apa? Ada mahdhurat lain dari sekedar permainannya, tapi ada sisi lain yang melanggar syariat. Ya, al-ahsan tarku. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Adakah contoh permainan kontemporer yang bisa kita berikan untuk anak? Permainan berhubungan dengan teknologi selain robotik dan Lego. Ya, antum a'lam minni, ya, ibu-ibu biasanya lebih paham. Ya, saya nggak tahu ini ya. Setahu saya ya robotik, Lego atau bangun-bangun balok ya, bangun-bangun balok itu juga bermanfaat bagi mereka, atau puzzle. Ya, puzzle juga bagus ya. Puzzle ya, berikan puzzle yang kompleks. Kalau misalnya yang cuma 9 keping itu ya mungkin anak-anak bosan ya. Beri puzzle, saya pernah dikasih hadiah ya. Ada yang ngasih hadiah untuk anak saya itu puzzle para nabi. Wah, itu kalau dibentangkan itu ya mungkin 1 meter. Ya, kecil-kecil. Yang demikian itu ya bikin dia sibuk, kemudian merangsang otaknya juga. Ya, merangsang daya pikirnya juga. Ya, bagaimana Ustaz tadi hadis yang dibicara, hadis yang pertanyaan selanjutnya, hadisnya diriwayatkan Umar bin Khattab tentang permainan memanah, berenang dan menunggang kuda, sanadnya masih diperbincangkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Sebagian mensahihkannya, sebagian melemahkannya. Ya, tapi dalam bab ini, ya, dalam bab keutamaan-keutamaan olahraga-olahraga ini, saya kira sudah jadi masalah kita pakai. Walaupun dari sisi sanad dhaif, tapi tidak menjadi permasalahan kalau ingin kita pakai. Ya, tanpa ada tanpa ada hadis pun nggak jadi masalah kan, tidak jadi masalah, apalagi kemudian tidak jadi masalah karena permainan tersebut memang ada positifnya. Ustadz, sampai umur berapakah anak itu perlu bermain? Saya kira sampai dia balik ya. Sampai dia keluar dari nama anak-anak. Ya, kalau bukan anak-anak lagi ya sudah. Ya, sudah mulai serius ya, bukan masanya lagi untuk bermain-main. Apa yang diberikan oleh seorang kakak yang adiknya berusia 14 tahun sudah kecanduan dengan game online? Ya, jazakumullah khairan sebelumnya. Nah, ini penting ya, kalau kita ingin membebaskan seseorang dari kecanduan online, ya, pertama, kita harus ajak anak-anak itu menalar ya, apalagi 14 tahun. Bahwa game-game seperti ini merusak. Sudah suruh dia baca penelitian-penelitian yang menyebutkan kerusakan yang dimunculkan dari game-game semacam ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kita ajak nalarnya itu berjalan, ya, nalarnya itu berpikir. Kemudian yang kedua, kita harus punya kegiatan alternatif ya. Jadi untuk memalingkan dia dari kesibukan dia bermain game ini, cari kegiatan lain yang bermanfaat ya. Misalnya kalau anak laki-laki mungkin dia suka keluar ya, suruh dia main apa yang berkaitan dengan alam ya, jadi pencinta alam atau apa, ini jauh lebih bermanfaat bagi dia daripada bermain game. Jadi harus dikenalkan dengan permainan lain yang mengasyikkan, yang membuat dia lupa dengan game online-nya. Baik. Ya. Ustadz, ada contoh bercanda sembari bermain yang diperbolehkan dalam syariat? Ya boleh ya, lari kejar-kejaran ya, sambil ketawa-ketawa kan jadi masalah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin kita sudah jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan Aisyah lari sambil bercanda. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah balasanku ya. Ini sebuah canda sambil bermain. Ya. Baik, jangan terlalu kaku ya, pokoknya batasannya tadi sudah kita sebutkan, ada berapa hal yang dilarang ya. Ya kalau di luar itu ya, hukum asalnya bermain itu boleh ya, bermain itu boleh. Selama tidak melalaikan dan permainannya tidak diharamkan, maka diperbolehkan. Baik. Ustaz, ketika kita menjelaskan pada orang lain mengenai larangan bermain dadu, berarti tidak diperbolehkan karena pertama diharamkan oleh syariat, ya kemudian menggantungkan nasib pada dadu, riskan pada kesyirikan. Ya boleh seperti itu, insya Allah boleh. Kita sampaikan seperti itu, walaupun cukup bahwa kalau ada hadisnya sami'na wa ta'na ya, sami'na wa ta'na. Ustadz, muslim yang kuat itu lebih Allah sukai, dengan begitu anak-anak dibiasakan berolahraga setidaknya 10 menit tiap hari, tapi anak lebih bermain bola basket atau sebagainya, dibandingkan memanah, berkuda dan berenang. Apakah ini tercela? Enggak, insyaallah ya. Enggak, kalau main bola basket juga bagus. Ya, membuat dia bergerak ya. Ini sangat bermanfaat ya. Main bola basket, ya, main bola juga enggak jadi masalah. Ini juga bermanfaat ya. Melatih kaki-kakinya, kemudian melatih gerakan refleksnya ya, ini juga bermanfaat. Bagaimana menjelaskan kepada anak mengenai senam irama? Tadi sudah kita sebutkan dalil yang menunjukkan keharuman musik. Ya, jadi kalau mau senam boleh saja, tapi tidak menggunakan musik. Tidak menggunakan musik. Ustadz, bagaimana mendidik anak tentang diharamkannya musik? Ya, sampaikan dalilnya tadi. Musik itu haram dan musik itu dibenci oleh Allah. Musik itu dibenci dari oleh Allah dan membuat kita menjauh dari apa? Menjauh dari Al-Qur'an. Ya, menjauh dari Al-Qur'an. Ya, bagaimana juga berdakwah kepada keluarga tentang haramnya musik? Ya, sampaikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun kemudian biasanya mereka bilang begini, itu kan pendapat ulama'mu saja. Ulama yang lain itu enggak apa-apa tuh. Tuh Ustadz Fulan yang tampil di TV semua acaranya pakai musik. Bahkan opening kajiannya genjreng-genjreng dulu. Kamu tuh jangan beragama terlalu kaku lah, kata mereka. Ya, paling tidak kita sampaikan dalilnya, dan ini yang saya pendapat yang saya ambil. Kalau misalnya mereka tidak mau meninggalkan musik, ya sudah. Ya, kita tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Dan sampaikan kepada anak-anak, ya inilah kendala kita ya. Begitu kumpul keluarga itu, ya sudah ya. Ya, omnya ambil gitar, ayo anak-anak kumpul semua, pelangi-pelangi, ya. Langsung semuanya disuruh nyanyi, omnya yang main gitar. Ya, nggak usah, tarik anak kita, tarik. Maaf anak, saya nggak usah ikut-ikutan. Baik. Ya, Ustadz, bagaimana dengan permainan ular tangga, namun ada nilai edukasi di sana dan dadunya diganti dengan hal lain? Seperti apa gantinya? Ya, kalau nggak pakai dadu nggak apa-apa insya Allah ya, sama seperti permainan teka-teki silang ya, nggak jadi masalah. Atau main apa tadi saya bilang, Scrabble ya, Scrabble nggak jadi masalah. Main board yang ada nilai edukasinya selama tidak menggunakan dadu. Ustadz, bagaimana dengan keponakan yang masih SD dan belum sekolah dan sudah kecanduan dengan handphone? Ini sering saya jawab ya, sama jawabannya dengan game tadi. Ya, kalau dia sudah mulai menalar, ya sampaikan bahwa ini akan memudaratkan. Kemudian sibukkan dia dengan kegiatan yang lain, dan orang tua itu harus memberikan contoh. Kalau kita ngelarang anak-anak untuk tersibukkan dengan HP, orang tuanya juga harus memberikan contoh. Jangan buka HP di depan anak-anak. Ya. Baik, misalnya spinner kartu kata misalnya jumlah langkah ditentukan dengan jumlah huruf pada kata tersebut atau cara-cara jenis yang lain. Oh, ini kelanjutan yang tadi ya. Ya, wallahu ta'alam, kalau misalnya yang menentukannya itu suatu alat ya, saya kira nanti posisinya sama seperti dadu ya, sama seperti dadu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ya, jadi masalah yang dadu atau yang mirip dengan dadu, ahsan tarkuhu, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Ustaz, bagaimana saya bekerja sebagai terapis anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Apakah diperbolehkan menggunakan gambar bernyawa sebagai media terapi? Sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang gambar sebagai media pembelajaran. Ya, dan saya lebih memperkuat pendapat yang memperbolehkan. Dalilnya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau bermain-main ya, seperti kemarin kita ungkapkan ada boneka ya, boneka pengantin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau bermain dengan kuda sembrani ya, ya, kuda yang dia ibaratkan sebagai kudanya Nabi Sulaiman. Maka tidak mengapa insyaallah menggunakan gambar bernyawa sebagai media terapi. Dan kalau misalnya bisa dibuat ideal ya, misalnya wajahnya itu dihapus ya, kemudian tidak perlu kita gantung-gantungkan selama-lamanya, misalnya di ruang-ruang kita gantungkan terus, cuma pas terapi saja kita gantungkan, maka yang demikian lebih baik. Tanpa perlu kita menggantungkannya secara terus-menerus di dinding-dinding ruangan terapi kita. Ya, jadi sifatnya temporer saja. Ketika menterapi, gantung. Kalau enggak, sudah. Ustadz, permainan nerf, pistol angin, permainan anak, apakah termasuk permainan yang dilarang juga? Kalau dia bisa membahayakan, nembak mata, ini nggak boleh. ya, nembak mata atau menyakiti, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Bagaimana membuat hewan dari plaidoh? Apakah membentuk patung? Ya, bagaimana kalau dibuat tanpa mata? Ya, selama dia tidak menyerupai makhluk secara sempurna tidak mengapa. Ya, kaidahnya misalnya kepalanya tidak punya mata seperti itu, maka yang demikian kata para ulama tidak mengapa, insya Allah. Ya, main plaidoh ya, pakai apa namanya malam atau pakai plaidoh, ya insya Allah tidak mengapa selama tidak persis menyerupai makhluk bernyawa. Baik, cukup ya, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi bismillahi taala di pertemuan yang akan datang bismillahi taala tentang membagi waktu antara bermain dan kegiatan lainnya. Akhlabi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.